Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bidinil haq mubashirin wa mundirin liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah kita patut mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kita petunjuk sehingga di bulan Syawal ini kita masih mampu diberikan Allah untuk melaksanakan puasa 6 Syawal, yang mana ganjarannya juga yang Allah berikan sama seperti kita melaksanakan amalan kita setahun penuh. Subhanallah, Maha Suci Allah. Bagaimana Allah mengirimkan utusan Rasulnya untuk memotivasi kita terus beribadah kepada Allah sehingga kita mudah-mudahan mampu menghadapi segala rintangan. Kajian kali ini kita sudah sampai kepada ayat 7, yaitu dalam surah Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila 'alaihi ayatun mir rabbih. Innama anta mundhiru wa likulli qaumin had. Artinya, orang-orang yang kafir berkata mereka tidak diturunkan kepadanya Rasulullah suatu tanda kebesaran dari Tuhannya. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Ayat ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa pengingkaran yang terus terjadi terus menerus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata dari firman Allah ini menunjukkan keingkaran mereka. Mereka ingin sekali ditunjukkan kepada mereka tentang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip yaitu mukjizat. Mereka menginginkan mukjizat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sebelum-sebelumnya sudah mereka saksikan. Tapi begitulah mereka cara menolaknya, yaitu menegaskan untuk sebenarnya mereka ingin ketahuan bahwasanya engkau adalah benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk pengingkaran mereka. Dikatakan mereka, engkau hanya adalah sebagai memberikan peringatan, dan sesungguhnya tiap kaum itu ada yang memberikan peringatan ataupun ada yang memberikan petunjuk. Sungguh sangat sangat sangat tidak masuk akal, karena mereka selalu menunjukkan kekupurannya, keingkarannya terhadap apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalaulah hidup kita dari di dunia ini lebih banyak kita mengingkari Allah, maka tunggulah azab Allah yang begitu amat sangat pedihnya, yang mana selalu mengingkari. Sudah ada buktinya bahwasanya kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang Allah ciptakan bumi ini, yang Allah hamparkan juga, yang Allah ciptakan langit tanpa tiang, yang Allah turunkan ciptakan buah-buahan dan segala cita rasanya. Ini adalah membuat kita seharusnya lebih bertafakur mengingat Allah Subhanahu wa taala atas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya demikianlah. Tapi tidak kita dapatkan. Kepada orang kafir Quraisy selalu menentang dan menentang, ingin terus ditunjukkan kepada mereka mukjizat. maka kita janganlah seperti orang yang seperti ini. Sesungguhnya orang yang seperti ini tingkat kekufurannya adalah sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak sanggup berbuat apapun, kalaulah kita tidak mampu dalam berbuat apapun, contohnya nyamuk sekecil itu pun tidak mampu manusia untuk menciptakannya, maka janganlah sampai melawan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala apa yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada Ustaz Zainal Arifin, kami persilahkan. Ya, benar sekali apa kata Ustaz Fajrul, bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia hanya memiliki akal yang membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Dengan akal, manusia seharusnya lebih cerdas. Dengan akal yang cerdas itu sebenarnya manusia akan lebih beriman. Karena apa? Karena kekuatan yang dia miliki sangat lemah. Dia kalah jauh dengan gajah. Dia kalah kencang berlari dengan kuda. Dia kalah gesit dengan ular. Dengan binatang-binatang lainnya manusia tidak ada apa-apanya. Bahkan terkadang kotoran binatang lebih bermanfaat daripada kotoran manusia. Itulah bukti bahwa manusia terkadang lebih hina dari makhluk lainnya. Kalaulah bukan karena imannya, kalaulah bukan karena amal baiknya, manusia tiada guna di dunia ini. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, di sisi lain kita menemukan kaum kafir Quraisy menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menurunkan mukjizat dari Tuhannya. Padahal apa yang kita kaji hari ini, Al-Qur'anul Karim, adalah al-mu'jizatul khalidah, mukjizat yang kekal dan abadi. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam membelah lautan hanya selesai dengan selesainya kaum Nabi Musa menyeberangi Laut Merah tersebut. Mukjizat Nabi Nuh dengan bahteranya telah selesai dengan selamatnya para manusia yang ada di dalam kapal tersebut. Mukjizat Nabi Isa pun demikian adanya, telah selesai dengan bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakit kusta dan mata, dan itu adalah sangat temporal dan sementara. Namun mukjizat dan manhaj Nabi Muhammad yang bersatu dalam Al-Quran kekal dan abadi. Apa yang diinginkan oleh kaum kafir Quraisy setelah mukjizat Al-Quran yang kekal ini? Al-Quran kafani, cukuplah bagiku, kata Nabi Muhammad, Al-Quran untuk menutupi mukjizat-mukjizat lainnya. Benar, Nabi Muhammad memiliki mukjizat hissiyah, seperti dia berjalan dilindungi oleh awan, pohon kurma dapat berbicara dengannya, dia bisa memperbanyak makanan, semuanya terjadi berkat izin Allah, sebagaimana mukjizat-mukjizat para rasul lainnya. Tetapi suatu hal yang menarik, Al-Quran adalah mukjizat dan manhaj. Untuk itu Allah berkata setelah itu, innama anta munzir, jadilah sebagai pengingat, jadilah sebagai warning berkat Al-Quran yang mengarahkan, guidance, petunjuk bagi manusia, hudan wa rahmah, petunjuk dan memberi arahan untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Karena bila pada masa dahulu likulli qaumin had, setiap kaum ada petunjuknya, maka setelah Nabi Muhammad wafat, dunia ini hanya memiliki satu petunjuk, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nabi tidak diutus setelah Nabi Muhammad wafat, yang ada hanyalah Al-Qur'an. Berbahagialah umat Islam yang menjadikan Al-Qur'an guidance, petunjuk bagi hidupnya. Karena apa? Kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Inilah mukjizat yang kekal abadi. Inilah warisan yang begitu tiada tara nilainya. Warisan untuk mencapai aset yang begitu besar. Warisan yang tidak pernah pudar. Warisan yang tidak pernah habis untuk digali manfaat di dalamnya. Berbahagialah kita menjadi muslim yang memiliki Al-Quran, yang menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Iya. Yeah. Walaupun kita banyak mendengar mukjizat-mukjizat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan pada saat itu, maksudnya kebutuhan ini sih sesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Kita lihatlah bagaimana mukjizat Nabi Isa alaihissalam, yaitu pada masa itu adalah di situ betul-betul tradisi ahli pengobatan, maka Allah turunkanlah mukjizat yang sesuai dengan itu sehingga keberadaannya lebih tinggi, supaya agar mengakui apa yang dibawa oleh Nabi Isa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mukjizat Nabi Musa, jenisnya tampaknya seperti sihir, maka itulah yang dikuasai oleh Bani Israel pada saat itu tentang sihir. Maka Nabi Musa diberikan Allah mukjizat, yaitu sama, hampir sama tampaknya dengan sihir, tapi itu bukan sihir sebagaimana yang diungkapkan oleh para penyihir Fir'aun, bahwasanya Nabi Musa, amantu bi Rabbi Musa, kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun alaihimassalam. Itulah yang diakui, berarti itu menunjukkan sesuai dengan mukjizat. Berbahagialah kita, mukjizat-mukjizat yang diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terdapat pada Nabi Daud, pada nabi-nabi Nuh, pada nabi-nabi yang lainnya, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, itu adalah sementara waktu. Maka berbahagialah kita dengan Al-Qur'an, itu Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin, mukjizat yang khalidah, yang kekal selama-lamanya untuk kita. Nah, kita sendirilah tinggal untuk menggali mukjizat tersebut. Apakah mukjizat itu betul-betul kita dapat menikmatinya? Yakinlah, bagi orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang hadis-hadis Rasulullah, mereka tidak akan pernah tergoyangkan iman mereka, disebabkan betul-betul mereka yakin terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Karena kita sudah banyak melihat bahwasanya dari begitu susahnya Rasulullah mengembangkan Islam dengan para sahabat dan pengikutnya yang begitu sedikit, tapi karena sebenih keimanan yang tidak pernah luntur dihadapkan dengan berbagai cobaan, itulah yang kita dapat menikmati hasilnya untuk yang sekarang ini. Maka di bulan Syawal yang penuh bahagia ini, kita mudah-mudahan mampu beribadah, berpuasa 6 Syawal. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat yang lebih sehingga kita merasakan langkah kita lebih ringan untuk ke depan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.